ini itu. Lalu ada yang bantu. Ku ingin sesuatu, ada yang memberiku. Terima kasih selalu buat kamu yang membantuku. Terima kasih selalu buat pemberianmu. Ku perlu ini itu, lalu ada yang bantu. Ku ingin sesuatu, ada yang memberiku. Terima kasih selalu buat kamu yang membantuku. Terima kasih selalu buat pemberianmu. Ku perlu ini itu, lalu ada yang bantu. Ku ingin sesuatu, ada yang memberiku. Terima kasih selalu buat kamu yang membantuku. Terima kasih selalu buat pemberianmu. Halo Mamis dan Dadis, telah hadir Balita.co yang menyajikan berbagai konten digital untuk keluarga milenial. Bakalan ada giveaway boneka Baba, Lili, dan juga Tata setiap bulan untuk Mamis dan Dadis yang beruntung. Cara ikutannya gampang banget, kunjungi website kami di www.balita.co. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini ya.